Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا أما بعد معاشر الإخوة معاشر المسلمين رحمكم الله. Lanjutkan kajian kita pada kitab Al-Wasaya fil Kitabi wa Sunnah. Kita telah sampai pada pembahasan terkait penyebutan ucapan ulama salaf terhadap orang yang mencela para sahabat. Terakhir kita sampai pada penjelasan Al-Imam Abu Nu'aim Al-Asbahani rahimahullah yang menyebutkan tentang sifat-sifat para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim, sifat kemuliaan yang mereka sandang, mana Allah SWT dan Rasulnya memuji para sahabat dengan sanjungan yang sangat tinggi bagi orang-orang yang mereka rela mengorbankan nyawanya, rela mengorbankan hartanya, mengorbankan semuanya demi agama ini. Orang-orang yang tulus dalam beragama, yang mereka lebih mendahulukan keriduan Allah SWT dari segala-galanya. Sampai itu mereka juga memiliki kepribadian dan sifat yang mulia, dermawanan, dan suka mengutamakan orang lain daripada dirinya sendiri. Ini juga di antara sifat mereka. Ya Allah SWT telah memuji mereka. Demikian pula Rasul telah menyanjung mereka. Maka seorang mukmin dia akan mencintai apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ya Allah mencintai para sahabat, maka orang yang beriman pun mencintai para sahabat. Jika Rasulullah SAW memuji para sahabat, maka orang yang beriman pun memuji para sahabat. Bukan malah sebaliknya. Nanti akan disebutkan tentang sikap orang yang justru memendam kebencian kepada para sahabat. Orang yang mengaku Muslim, kemudian dia memendam kebencian kepada sahabat, dipertanyakan keislamannya. Orang yang mengaku Muslim, sementara dia membenci sahabat, maka dipertanyakan keislamannya. Qala Syekh Habibullah Ta'ala, kita lanjutkan. Ayuhal qari'u al-muhafidu ala hukukis sahabati. Wahai pembaca yang menjaga hak-hak para sahabat. Hada maqalahu al-imamul hafidu Abu Nu'aim rahimahullahu ta'ala. Iwasis sahabati ridwanullahi alaihim. Ini adalah apa yang diucapkan oleh al-imam al-hafid Abu Nu'aim rahimahullah terkait tentang pensifatan para sahabat, semoga Allah meridhai mereka. Faqad jaa fi wasfihim, telah datang tentang pensifatan mereka, wasfuhum bil adalati wal sidqi wal amanah wa nushhi lillahi wa li rasuli. Mereka para sahabat memiliki sifat al-adalah, adil, orang yang adil, orang yang terpercaya, orang yang jujur dan terpercaya, dan orang yang tulus terhadap Allah dan Rasul-Nya. Orang yang tulus terhadap Allah dan Rasul-Nya. Ini mereka-mereka ini orang yang siap untuk laksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya seberat apapun. Berarti ini orang yang tulus. Mereka siap meninggalkan larangan Allah seperti apapun. Nafsu ini mendorong untuk melakukannya. Mereka mempercayai berita yang datangnya dari Allah dan Rasul-Nya. Mereka orang yang tulus dalam beragama karena Allah dan Rasul-Nya. Tidak ada niatan pada diri mereka ketika masuk Islam agar mendapatkan harta atau mendapatkan pujian, tidak. Semata-mata karena cintanya mereka kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, pada satu hari Rasulullah SAW mengutus seorang sahabat untuk memanggil sahabat Amr ibn As radhiyallahu anhu. Utusan ini disuruh untuk menyampaikan kepada Amr ibn As untuk memakai baju perangnya. Nabi akan memberikan tongkat komando kepadanya. Datanglah sahabat Amr ibn As menghadap Nabi dengan mengenakan pakaian perang yang lengkap. Nabi sebagai seorang pimpinan tertinggi umat, sebelum memberikan tongkat komando, beliau memeriksa kesiapan komandan yang akan beliau kirim. Beliau pun melihat sahabat Amr ibn As ini dari ujung rambut sampai ujung kaki, untuk memastikan kesiapan orang yang akan beliau berikan tongkat komando ini. Rasul mengatakan, "Wahai Amr, aku akan mengutus kamu untuk memimpin regu pasukan yang semoga Allah akan memberikan ghanimah, harta rampasan perang untukmu." Sahabat Amr bin As mengatakan, "Ya Rasulullah, saya ini masuk Islam bukan karena ingin dapat harta, namun karena cinta kepada Anda ya Rasulullah." Ya, Rasulullah SAW tentu perhatian terhadap kondisi ekonomi dari para sahabat. Bukan Nabi SAW kemudian mendorong sahabat berperang karena semata-mata harta, tidak. Nabi ingin meningkatkan ekonomi dari sahabatnya. Rasul mengatakan, "Wahai Amr, ni'mal malu salih lirajuli salih." Wahai Amr, sebaik-baik harta yang halal kalau dipegang oleh orang yang soleh. Karena orang yang soleh ketika memegang harta yang halal, harta akan dipakai untuk yang manfaat. Lihat bagaimana ucapan Amr bin As, "Wahai Rasulullah, saya masuk Islam bukan karena ingin dapat harta, tapi karena cinta kepada Anda, wahai Rasulullah." Menunjukkan ketulusan. Tidak ada bagi mereka tendensi duniawiyah ketika mereka masuk Islam. Terlebih para sahabat yang mereka masuk Islam di Mekah waktu itu sebelum hijrah. Nah, orang yang masuk Islam waktu itu betul-betul berat mendapatkan perlawanan, permusuhan yang sengit dari orang-orang kafir. Tiga orang waktu itu masuk Islam betul-betul berasal dari hati kecil yang dalam. Mereka siap untuk melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya seberat apapun. Mereka tidak protes. Mereka tidak kemudian berat hati. Apapun yang itu adalah keputusan Allah dan Rasulnya, mereka pun menerima. Wadihada bayyana al-ulama'u anna man dhahara minhu khilafu atau khilafa dhadika anna man dhahara minhu khilafu dhadika tatakallama fi as-sahabati bisu'in bi annahu muttahamun fi dinihi. Oleh karena ini ulama menjelaskan bahwa orang yang muncul darinya sifatan kepada sahabat yang tidak seperti tadi disebutkan. Kalau muncul dari seorang penilaian miring kepada sahabat, ucapan yang tidak baik terhadap sahabat, para seperti ini muttahamun fi dini, orang yang dipertanyakan agamanya, dipertanyakan keislamannya, ini orang muslim atau bukan. Kalau dia itu betul-betul muslim, tentu dia akan mencintai sahabat. Tidak akan ada penilaian miring terhadap para sahabat. Karena mereka-merekalah yang telah menyampaikan kepada kita Al-Quran dan Hadis. Menuduh mereka orang-orang yang jelek, menuduh mereka orang-orang yang tidak adil, artinya menuduh apa yang mereka bawa dari agama ini. Kalau kepercayaan kita kepada para sahabat sudah runtuh, maka itu artinya kita meragukan apa yang mereka bawa dari Alkitab dan Sunnah, dan ini yang diinginkan oleh musuh-musuh Islam. Yaqulul Imamu Ahmad ibn Hanbal Sarim al-Maslul Tafhah 568 Iza ra'aita ahadan يذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوء فاتهمه على الإسلام. Berkata Imam Ahmad ibn Hanbal dalam kitab As-Sarimul Maslul. Kitab As-Sarimul Maslul ini adalah kitab yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Menjelaskan tentang nasib orang-orang yang mencela Nabi dan orang-orang yang ikuti Nabi. Penjabaran dari surat yang pendek, yaitu 3 ayat, yaitu surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Tapi ini berjudul As-Sarimul Maslul ala syatimir rasul, pedang yang terhunus untuk orang yang mencerca ar-rasul. Judulnya menunjukkan bahwa orang yang mencela rasul memang berhak untuk mendapatkan perlakuan yang sepantasnya. Allah SWT berjanji bahwa orang yang mencela Rasul dia yang terputus segala kebaikan. Imam Ahmad mengatakan, "Idza ra'aita ahadan yadhkuru ashhab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bisu'in fattahimhu 'alal islami. Jika Anda melihat seorang menyebut-nyebut para sahabat Rasul dengan sebutan jelek, ragukan keislamannya. Ragukan keislamannya. Ini orang Muslim atau bukan? Ini orang Islam atau bukan? Masyaallah al-ahibba, masyaallah muslimin rahimakumullah. Termasuk dari poin akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan di kitab-kitab akidah yang ditulis oleh para ulama kita dari dulu sampai saat ini, di mereka membuat yang terkait dengan utamaan para sahabat, kemuliaan dan kejujuran para sahabat. Yaqulul Imam Abu Zur'ah Ar-Razi. Berkata Imam Abu Zur'ah Ar-Razi, ini Imam Ahlul Hadis, berhafal ratusan ribu hadis, orang pakar hadis yang sangat terkenal, Abu Zur'ah dan Abu Hatim Ar-Razian. Dia ketika dalam keadaan sakarat meninggal, bagian muridnya ingin mentalkin namun segan. Nah, orang yang akan ditalkin ini guru besarnya, Ahlul Hadis. Maka sebagian dari mereka menyampaikan riwayat, sanad riwayat yang menyebutkan tentang orang yang sebelum meninggalkan dunia ini ucapannya la ilaha illallah, dia akan masuk dalam surga. Bagian muridnya menyebutkan syarat, hadatsana fulan-fulan, kemudian mereka segan untuk melanjutkan. Maka disebutkan oleh Al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi dalam keadaan sekarat, dia menyebutkan hadis dengan sanadnya sampai kepada Nabi alaihi salatu wasalam, "Mankana akhiru kalamihi minat dunya la ilaha illallah dakhala jannah." Selesai dari menyampaikan hadis ini, meninggal. Barang siapa yang akhir ucapannya dari dunia ini kalimat la ilaha illallah, dia akan masuk dalam surga. Selesai menyampaikan hadis ini, Al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahullah meninggal dunia. Dia mengatakan, "Idza ra'aita ar-rajula yantaqisu ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'lam annahu zindiq." Jika Anda melihat ada seorang yang merendahkan seorang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah bahwa orang ini adalah orang zindik. Orang zindik itu orang yang pura-pura masuk Islam tapi hatinya menyimpan kekafiran. Pura-pura zahirnya masuk Islam padahal hatinya memendam kebencian pada Islam. Ini orang zindik. Kalau kamu melihat ada seorang mencela sahabat Rasul, walaupun yang dicela hanya satu sahabat saja, ketahuilah bahwa orang ini orang zindik. Orang zindik di zaman Rasul itu terkenal dengan orang-orang munafik, orang-orang yang pura-pura masuk Islam padahal hatinya tetap di atas kekafiran. Kenapa dia dikatakan orang zindik? Padahalika anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haqqun wal Qur'anu haqqun. Ya, demikian bahwa kita meyakini Rasulullah itu benar dan Al-Qur'an juga benar. Wa inna ma adda ilaina hadzal Qur'ana was sunana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya yang menyampaikan kepada kita Al-Qur'an dan sunnah yang menyampaikan kepada kita Al-Quran dan hadis-hadis Nabi adalah para sahabat Rasulullah. Wa innama yuriduna ayuzarrihu syuhudana yubtilul kitab wa sunnah. Yang mereka inginkan dari mencacat, mencela para saksi-saksi kita, para pembawa agama ini, yaitu para sahabat Nabi, yang mereka inginkan dari mencela sahabat Nabi adalah untuk meruntuhkan Al-Kitab wa Sunnah. Wal jahu bihim awla wahum zanadiqah. Padahal orang yang mencela sahabat itu lebih pantas untuk dicela. Mereka adalah orang-orang zindik, orang-orang munafik. Firasat yang tajam dari Abu Zura Ar-Razi, seorang pakar hadis yang sangat berpengalaman, tahu persis trik-trik orang yang jahat yang ingin meruntuhkan agama ini. Sebenarnya yang ingin disasar oleh mereka adalah Al-Quran dan hadis. Sebenarnya yang ingin disasar oleh orang-orang zindik ini Rasulullah alaihi salatu wassalam. Namun kalau mereka ini langsung menyerang Rasul, menghina Rasul, akan ada perlawanan hebat dari umat. Akan ada gelombang perlawanan yang hebat dari umat ini. Maka mereka beralih kepada trik yang lain. Cara yang lain, yaitu apa? Mereka mengesankan para sahabat Nabi ini adalah orang-orang jelek. Mereka pun merangkai cerita yang itu adalah dusta. Dari cerita-cerita tersebut, mereka bisa mempengaruhi orang-orang yang bodoh. Cerita-cerita yang dusta yang mereka rangkai bahwa para sahabat adalah orang-orang jelek akhlaknya, orang rakus, orang yang apa namanya, yang enggak punya adab, ila akhirih. Yang diinginkan oleh mereka agar para sahabat tergambarkan orang-orang yang jelek. Kalau gambaran jelek ini sudah masuk pada hati orang, maka orang pun akan ragu terhadap apa yang dibawa oleh para sahabat dari Al-Quran dan hadis. Ini yang diinginkan oleh musuh-musuh agama. Mereka ingin meruntuhkan Islam, tapi dengan cara mereka membunuh karakter para sahabat. Mencela ya para sahabat, sehingga orang tertanam pada diri manusia kebencian kepada mereka. Setelah itu, pada gilirannya nanti mereka pun akan meragukan Islam yang dibawa oleh para sahabat. Ini yang diinginkan oleh musuh-musuh Islam. Amal Imam Malik ibn Anas, Imam dari Hijrah, ayakulu an ha'ula'i ta'inina bis sahabah. Adapun Imam Malik ibn Anas, Imam kota Madinah, beliau mengatakan tentang orang-orang yang mencela para sahabat. Yaqulu, Imam Malik mengatakan, innama ha'ula'i aqwamun aradul qadha fin nabi sallallahu alaihi wasallam. Alam yumkinhum dhalika. Faqadahu fi ashabihi hatta yuqala rajulu su'in. Walau kana rajulan salihan lakana ashabuhu salihin. Kata Imam Malik, sungguhnya mereka-mereka adalah orang-orang yang ingin mencela Nabi sebenarnya. Orang-orang yang mencela sahabat, pada dasarnya mereka, yang mereka inginkan, yang mereka sasar adalah Nabi. Sahabat hanya kambing hitam. Sahabat hanya kambing hitam saja. Yang ingin mereka sasar adalah Nabi. Namun mereka enggak mampu. Kenapa gak mampu? Karena mereka akan menghadapi perlawanan yang sengit dari umat. Ya kalau ada sampai orang berani mencela Nabi, berarti kan dia siap menghadapi perlawanan yang dahsyat dari umat ini. Mereka gak mampu. Maka mereka beralih kepada trik yang lain. Maka mereka mencela para sahabat Nabi. Kalau para sahabat Nabi sudah tergambarkan jelek di benak-benak manusia, maka akan ada kesimpulan. Oh, berarti Muhammad ini orang yang jelek. Kalau seandainya Muhammad orang yang baik, tentu sahabat-sahabat dia pun orang yang saleh. Jadi ketika para sahabat tergambarkan oleh masyarakat dengan gambaran yang jelek, maka akan ada penilaian, oh berarti Muhammad ini orang yang jelek. Yang diinginkan oleh musuh-musuh Islam. Kalau seandainya Muhammad ini orang saleh, kata mereka, tentu teman-temannya pun orang-orang saleh. Ini yang diinginkan oleh musuh-musuh Islam. Padahal Allah SWT telah menguji. Rasul pun telah menyanjung para sahabat. Tidak mungkin Allah memuji orang jelek. Tidak akan mungkin Nabi menyanjung orang-orang jahat. Sejarah telah membuktikan. Siapapun orang yang dia adil dalam mempelajari sejarah para sahabat, dia akan punya kesimpulan tidak ada manusia yang lebih mulia dari mereka semenjak Nabi Adam sampai hari kiamat setelah para nabi dan para rasul. Ya, ingat, setelah para nabi dan para rasul. Ya, tentu para nabi, para rasul lebih utama. Ya. Setelah para nabi, para rasul, tidak ada manusia yang lebih mulia. Sejak Adam sampai hari kiamat tidak lebih mulia daripada sahabat Nabi ridwanullah alaihim. Coba dia saja, sedikit saja perbandingan. Bagaimana sahabat Nabi ketika waktu itu menghadapi perang pertama melawan kaum musyrikin, perang Badar. Adalah waktu itu mereka, Nabi dan para sahabat, tujuannya bukan perang. Ingin menghadang kafilah dagang kaum musyrikin. Tentu persenjataannya ala kadarnya, jumlah sahabat yang keluar pun tidak terlalu banyak. Namun Allah takdirkan mereka menghadapi pasukan perang orang-orang kafir Quraisy. Kafilah dagang lolos, ternyata mereka berjumpa dengan pasukan perang yang jumlahnya 3 kali lipat atau lebih. Nabi pun ingin tahu seperti apa kejujuran mereka dalam membela Islam ini. Para sahabat pun faham. Baik sahabat dari Muhajirin atau Ansar faham bahwa Nabi itu ingin mengetahui sikap mereka. Dalam situasi genting kayak gini, kayak apa coba? Kata sahabat melalui perwakilan mereka mengatakan, wahai Rasulullah, perintahkanlah apa yang engkau perintahkan kepada kami. Dan yang engkau memerintahkan kami untuk menyelami lautan, kami akan selami. Dan yang engkau memerintahkan kami untuk menyeberangi pada seorang yang luas, kami pun akan lakukan. Kami tidak akan mengatakan seperti ucapan Bani Israel kepada Musa, pergilah kamu wahai Musa dan Rabbmu, perangi musuh kami di sini hanya duduk-duduk santai. Tidak dengan bagaimana Bani Israel terhadap Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Bagaimana Bani Israel terhadap Nabi Isa. Bayangkan ketika Nabi Musa memerintahkan Bani Israel untuk menyembelih sapi. Waktu itu ada kasus pembunuhan. orang membunuh, kemudian jenazahnya dilempar di kampung sebelah. Itu terjadi saling tuduh menuduh. Hampir terjadi perang besar antara dua kampung waktu itu. Nabi Musa atas wahyu dari Allah memerintahkan mereka untuk menyembelih sapi. Sembarang sapi mereka sembelih sah. Namun apa ucapan mereka? Atattakhiduna huzwa? Ya Musa, apa kamu akan menjadikan kami bahan candaan? Apa kamu ini main-main? Subhanallah. Serius perintah dari Allah. Melalui lisan Rasulnya, Nabi Musa dianggapnya main-main. Musa pun mengatakan, "A'udzu billahi an akuna minal jahilin." Berlindung kepada Allah kalau aku adalah orang yang bodoh. Kalau saya bermain-main dalam perkara serius gini, saya orang bodoh saya. Kemudian mereka baru tahu bahwa ini serius. Lalu dari awal itu serius. Mereka bertanya, sapi itu kan banyak, sapi yang kayak apa? Coba dari Musa sapi yang seperti ini. Mereka tanya lagi, sapi itu kan rambutnya macam-macam, ada yang putih, ada yang kuning, ada yang ini. Sapi yang kayak apa? Sampai kemudian mereka ya akhirnya menyembelih sapi yang sulit untuk dicari. Tapi yang rambutnya kuning mencorong, siapapun yang melihat pasti akan senang. Sebutkan dalam sebagian kitab tafsir, mereka mencari sapi tadi sulit sekali. Mereka mendapatkan ada seekor sapi persis sepatnya disifatkan, namun ternyata mereka pemiliknya tidak mau menjual. Adanya mereka ingin beli, harus membayar penuh kulit dari sapi ini isinya emas. Nanti setelah disembelih, kemudian diapa? Kulitnya digelar, kemudian ditaruh di situ emas penuh. Itu baru siap untuk dijual. Ini mahal sekali. Seperti ini. Ketika mereka meremehkan perintah Nabi Musa, dan mereka memberat-beratkan diri, Allah beratkan. Coba dari awal mereka langsung nyembelih sapi. Asal sapi sah. Namun ketika mereka rewel, ketika mereka memberatkan, maka Allah beratkan. Itu dengan para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim. Ini contoh saja. Wa nakhtimu hadzal bahthi biqauli sahabiyyin min ahli al-bait. أخرت وفاته حتى سمع من هؤلاء الذين حكم الله بخذلانهم. Kita tutup pembahasan ini. Ucapan seorang sahabat yang masih termasuk kerabatnya Nabi, Ahlul Bait, yang wafatnya itu lebih akhir. Tiga sahabat ini mendengar dari mereka-mereka yang Allah telah vonis sebagai orang-orang yang tertipu dalam agamanya. Yani orang-orang Syiah Rafidah. Dengan pula orang-orang Khawarij yang mereka mencela dan mencerca para sahabat. Orang-orang yang mereka bangkrut. Orang-orang yang mereka sebenarnya sedang menyuguhkan kebaikan mereka untuk para sahabat. Para sahabat tidak akan goyah posisi mereka dengan celaan dan cercaan orang-orang Khawarij, orang-orang Syiah Rafidah dan Nas misalnya. Bahkan para sahabat, orang-orang yang didolimi oleh mereka, mereka mendapat pahala besar. Kekeliruan dan kesalahan mereka ditimpakan kepada orang-orang yang berbuat jahat. Kebaikan orang-orang yang berbuat jahat kepada sahabat diberikan kepada para sahabat. Ya, karena orang yang didolimi, nanti dia mulai kiamat, dia akan membalas. Akan dibalas orang yang dolim tadi dengan kebaikannya diberikan kepada orang yang didolimi. Dan jika kebaikan orang tersebut belum cukup untuk membayar, maka kejelekan orang yang dizalimi akan ditimpakan kepadanya. Ya, orang kalau dia menggali lubang untuk saudaranya, dia sendiri akan terperosok di dalamnya. Orang yang ingin menanduk gunung, ingin menghancurkannya, jangan pernah mimpi bahwa gunung tadi akan runtuh, tapi kepala ini akan pecah. Apa yang sedang mereka hadapi? Para sahabat Nabi. Ibarat gunung yang kokoh, yang ingin ditanduk oleh mereka-mereka ini, supaya gunung tadi runtuh. Tidak akan runtuh. Yani kepala ini akan pecah. Bagaimana kata penyair? Ya natihan jabalan yauman liyuhinahu ashfiq ala ra'si la tushfiq ala al-jabali. Hai orang yang ingin menanduk gunung pada suatu hari supaya gunung tadi runtuh, kasihani ini kepala. Jangan kasihani gunung tadi akan runtuh. Iya, kepala mau nanduk gunung. Para sahabat Nabi, orang-orang yang kokoh. Ketika ada orang ingin mencelakakan mereka, ingin menjelek-jelekkan mereka, dia sendiri akan jatuh. Dia sendiri akan hancur. Ibarat orang dia nekat, ya, menanduk batu gunung. Batunya kealeset sedikit pun ketika kepalanya yang hancur. Dari sahabi Ibnu Abbas. Sahabat Ibnu Abbas mengatakan tentang mereka. Qal Ibnu Abbas mengatakan, la tasubbu ashab Muhammadin. Inna Allah qad amara bil istighfari lahum. Qad alima annahum sayaqtatilun. Janganlah kalian mencela para sahabat Muhammad. Sungguhnya Allah telah memerintahkan untuk memintakan ampun bagi mereka. Padahal Allah tahu bahwa mereka ini, yakni sebagai sahabat, nanti akan perang. Yang terjadi apa? Fitnah. Yang terjadi peperangan. Tidak tahu. Ini di zaman Ali bin Abi Thalib. Pasukan Ali dengan pasukan Muawiyah. Yang peperangan ini bukan karena perebutan kekuasaan. Bukan pula karena ingin mendapatkan harta. Atau menganggap bahwa Muawiyah lebih mulia dari Ali. Tidak. Peperangan ini karena belum adanya kata mufakat. Di mana waktu Utsman bin Affan dibunuh oleh para pemberontak. Setelah itu, setelah Utsman terbunuh, Ali bin Abi Thalib dibaiat menjadi khalifah. Banyak dari orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan ini masuk ke tentaranya Ali. Masuk ke dalam tentaranya Ali bin Abi Thalib. Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai keluarganya Utsman bin Affan menuntut agar mereka-mereka ini segera ditangkap dan dikisas. Ditangkap dan dikisas karena telah membunuh Utsman bin Affan. Sementara Ali bin Abi Thalib memandang bahwa situasi belum kondusif. Ini adalah dalam kondisi peralihan kekuasaan. Dan mereka-mereka ini dominan. Mereka-mereka ini, orang-orang yang membunuh Utsman ini berkeliaran. Karena kondisi negara belum stabil. Ini menunda sampai saat yang pas untuk menangkap mereka. Jadi tidak ada dari Muawiyah ingin merebut kekuasaan. Dari Ali pun tidak ada kemudian membiarkan orang zalim, tidak ada. Muawiyah punya hak untuk menuntut balas karena dia adalah keluarga Utsman. Utsman dibunuh oleh para pemberontak. Aliyah sebagai keluarga Utsman menuntut. Sementara Ali bin Abi Thalib sebagai pimpinan tertinggi itu tidak kemudian serta-merta mengabulkan permohonan Muawiyah karena kondisi negara ini belum aman. Masa transisi, masa peralihan. Kondisi negara masih kacau. Belum memungkinkan untuk ditegakkan hukuman. Belum adanya kata mufakat ini sehingga menimbulkan gesekan-gesekan sehingga terjadi peperangan. Ya, di sana ada perang Siffin. Perang Siffin antara pasukan Ali dan pasukan Muawiyah. Mereka semua adalah berijtihad. Yang anehnya, pas siang hari perang, kalau malam hari, mereka ketemu saling ngobrol. Pasukan Ali dan pasukan Muawiyah, kalau malam hari, kadang-kadang ngobrol, sampai malam. Kalau siang, tempur. Malam ngobrol lagi, biasa. Kemudian, Allah SWT akhiri pertikaian persisian ini, setelah meninggalnya Ali bin Abi Thalib dengan munculnya Al-Hasan bin Ali, putra terbaik umat ini, pimpinan pemuda ahli sorga, cucu Nabi alaihi assalatu wassalam yang sangat ganteng, Al-Hasan bin Ali. Ketika beliau megang tabu kepemimpinan setelah ayahnya, yaitu setelah Ali, beliau pun memandang setelah bermusyawarah dengan sebagian sahabat, kala ini pasukan Irak dan pasukan Syam mereka sering bertemu, terjadi pertumpahan darah, berapa banyak anak-anak yatim, berapa banyak para wanita-wanita janda, terus siapa yang akan ngurus kebun, yang ngurus ternak, banjir darah, orang-orang yang tulus gak kepengin terjadi pertumpahan darah. Maka Al-Hasan bin Ali dengan tulus siap untuk melepaskan tampu kekuasaan pada Muawiyah dengan syarat umat ini bersatu dan tidak ada pertumpahan darah. Benar apa yang Nabi sabdakan. Di saat Nabi di hadapan para sahabat waktu itu, Al-Hasan bin Ali yang kecil waktu itu berlarian di hadapan Nabi. Nabi memegang Al-Hasan, waktu itu masih kecil Al-Hasan. Nabi mengatakan, inna bni hadza sayyid. Cucu saya ini seorang pemimpin. Dan Allah akan mendamaikan melalui cucu saya ini dua kelompok kaum muslimin. Tar, ya, kelompok ya, pasukan Irak yang kalau terlihat dari kejauhan seperti gunung sudah pasukannya banyak sekali. Demikian pula pasukan Syam. Bisa dibayangkan kalau dua pasukan ini bertempur. Berapa banyak? Ribuan anak yatim. Ribuan para janda. Kemudian ternak mereka pun terbengkelai. Kebun-kebun mereka pun terbengkelai. Terus siapa yang ngurusi perkara umat ini kalau seperti itu? Maka Al-Hasan pun menanggalkan jabatannya demi kemaslahatan umat. Terjadi pada tahun 41 Hijriah yang dinamakan dengan Amul Jamaah. Tahun persatuan. Semenjak itulah Muawiyah bin Abi Sufyan diangkat menjadi Amirul Mukminin dan dia adalah Raja Islam pertama. Kalau ada raja dalam Islam pertama, Muawiyah adalah rajanya. Jadi raja Islam pertama di tengah-tengah umat ini adalah Muawiyah ibn Abi Sufyan. Memimpin kurang lebih 20 tahun. Dari tahun 41 sampai tahun 60-an. Setelah-setelah dari tahun itu tidak ada pertikaian di antara kaum muslimin. Muawiyah radhiyallahu anhu, beliau seorang pemimpin kecil sudah terlihat bakat untuk menjadi seorang pemimpin. Beliau dalam memimpin umat ini memiliki prinsip tetap dengan masyarakat dengan kedekatan yang tidak sampai mereka nunggangi kepala. Apa kalau istilah Jawanya mendat mentul dalam apa namanya mengatur di tengah masyarakat. Tegas tapi dengan keras. Lunak tapi serius. Sehingga masyarakat mendekat dengan kedekatan yang tidak sampai tingkatan kurang ajar. Sudah lebih 20 tahun Muawiyah memimpin ya umat ini, dan beliau adalah raja pertama di tengah-tengah kaum muslimin. Wa qala Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dan berkata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, la tasubbu ashab Muhammadin fa inna maqama ahadihim khairun min amadikum kullihi. Janganlah kalian mencela para sahabat Muhammad. Sesungguhnya berdirinya salah seorang mereka lebih baik dari amalan kalian semuanya. Para sahabat tidak ada yang bisa menandingi amalan mereka. Sedikit mereka beramal tidak bisa ditandingi oleh amal kita yang banyak. Sedikit mereka berinfak tidak bisa kita tandingin infak kita walaupun segunung Uhud ya berupa emas. Ayuhal muslim, wahai saudaraku muslim, idzakana hadzal inhirafu bi khatti sayri salimi bi syani sahabati qad bada mubakiran. Jika penyimpangan atau sikap menyimpang dari jalan yang lurus terkait dengan para sahabat, terkait menyikapi para sahabat, ternyata telah muncul sejak dini adanya pemahaman yang miring, adanya penilaian yang miring terhadap para sahabat, dan ini sudah muncul sejak dini. Muncul ketika sahabat saja masih hidup, bayangkan. Muncul ketika sahabat masih hidup. Amana ra qaula Ibnu Abbas Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sebagaimana kita lihat pada ucapan Ibnu Abbas dan ucapan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Berarti waktu itu sudah ada orang yang mencela sahabat. Ya sahabat Ibnu Abdullah bin Umar mengatakan, jangan kalian mencela sahabat Muhammad. Berarti betul, waktu itu sudah ada orang yang mencela sahabat. Dengan beragam celaan. Ada yang karena hanasu kedudukan, ada yang karena itu fanatik kebutaan, atau ia adalah hembusan-hembusan jahat dari Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Belum pernah ada orang amir kota Madinah ingin mengempur kota Mekah. Di bawah pimpinan Mekah waktu itu dipimpin oleh Abdullah bin Zubair. Amir Madinah waktu itu bukan dari arah Khalifah, bukan dari arah ya bukan apa namanya bawahan daripada Abdullah bin Zubair, tapi dari pemerintah yang lain. Jika ingin berangkat bawa pasukan, seorang sahabat menegur. Para sahabat menegur, tidak boleh ya mengirim pasukan perang ke Mekah untuk perang. Adapun Nabi dulu perang dengan Fatu ketika penaklukan kota Mekah karena memang Allah izinkan. izinkan dalam penaklukan kota Mekah. Kan terjadi pertempuran, ya walaupun tidak besar, terjadi pertempuran, kontak senjata. Karena Allah izinkan kepada Rasulullah dan itu pun sebentar. Setelah itu tidak boleh seorang kemudian dia mengirim pasukan untuk perang di Mekah, itu tidak boleh. Kata Amir Madinah tadi, ucapannya sangat enak sekali. Kata dia, kamu itu hanya ampasnya sahabat. Kamu itu hanya ampasnya sahabat. Allah. Dinasehati dengan hadis Nabi kok jawabannya, kamu itu hanya ampasnya sahabat. Karena kamu itu bukan sahabatnya senior. Bukan orang terkenal, ampas kamu ini. Subhanallah. Amir ini sombong. Dia pun mempersiapkan pasukannya. Ketika ya, dia memimpin pasukannya untuk keluar ke Mekah, orang ini mati di jalan. Mati dalam perjalanan, gagal pasukannya. Sombong. Sahabat nasihati dengan baik-baik kok dikatakan, ya kalau ibarat sekarang kamu ini sampah lah ya. Ampas itu kan apa? Pas kan dibuang kan biasanya kan. Ya, ah ibaratnya. Subhanallah. Waktu itu sudah ada orang ngomong seperti itu. Sabar sahabat. Sabar mereka. Jadi, kalau kita lanjutkan nanti pada sholat maghrib. Kita persiapan untuk sholat maghrib. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Thumma amma ba'd. Lanjutkan apa yang tadi kita telah sebutkan, bahwa adanya penilaian yang miring terhadap para sahabat itu sudah mulai muncul di zaman sahabat, terlebih sahabat yang diberi oleh Allah panjang umur, sampai melihat dan mendengar sebagian orang yang merendahkan sahabat. Bahkan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah dikejar-kejar oleh Al-Hajjaj bin Yusuf, seorang gubernur yang zalim di masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan ibn Hakam ini salah seorang khalifah dari dinasti Umayyah. Al-Hajjaj bin Yusuf ini terkenal sebagai seorang amir atau gubernur yang zalim, kejam kepada para ulama dan orang-orang salih. Namun dia ini sebenarnya hanya pelaksana lapangan. Ada sebagian orang yang dianggap akan menggoyah penguasa, kemudian dia dengan cepat tangannya bergerak memenggal orang tersebut. Ini tentu tidak baik karena tidak semua informasi kemudian benar. Ya, terlebih kalau itu dinisbatkan kepada orang-orang salih. Ya, tentu tidak semudah itu. Pernah sahabat Anas bin Malik dikejar-kejar oleh Al-Hajjaj bin Yusuf dan dibunuh. Maka sahabat Anas bin Malik melaporkan kepada khalifah Abdul Malik bin Marwan. Maka khalifah pun marah besar kepada Hajar bin Yusuf tentang perlakuan dia yang jelek terhadap Anas bin Malik, sahabat Nabi. Dan itu yang masih di antara yang tersisa dari sahabat yang menghidup. Tentu semestinya dimuliakan, dihormati. Ada mau dikejar-kejar, mau dicelakakan, ini tidak benar ya seperti ini. Abdul Malik bin Marwan marah besar kepada Al-Hajjaj bin Yusuf sampai keluar kata-kata yang kotor yang saya tidak bisa nyebutkan saking coroknya ucapan Abdul Malik bin Marwan terhadap Al-Hajjaj bin Yusuf. Juga pernah ketika Abdul Malik bin Marwan mendaulat sahabat Abdullah bin Umar sebagai Amirul Hajj, sebagai pimpinan haji waktu itu. Ternyata Al-Hajjaj bin Yusuf gak suka. Kepenginnya dia yang memimpin. Kenapa kok diserahkan pada Ibnu Umar yang memimpin? Maka entah sengaja tidak sengaja dia mengirim pasukannya membawa senjata terhunus di Mina. Di saat orang itu pada kumpul, itu kan gak boleh orang bawa senjata dalam keadaan terbuka. Khawatir akan melukai orang kan. Ternyata betul. Entah disengaja atau tidak, atau mungkin itu sudah direncanakan, sahabat Ibnu Umar tergores oleh tombak salah seorang pasukan Al-Hajjaj bin Yusuf. Tergores kakinya. Ibnu Umar mengingatkan bahwa yang seperti ini tidak benar. Nabi melarang seorang di berjalan di kerumunan orang banyak dalam keadaan membawa senjata yang terbuka. Ya. Betul, Ibnu Umar sampai tergores kakinya. Menurut sebagian bahwa tidak mustahil orang tadi yang menggores kaki Ibnu Umar dengan tombaknya itu memang disuruh oleh Hajar bin Yusuf. Disuruh oleh Hajar bin Yusuf karena ya dia enggak suka kalau yang memimpin haji waktu itu adalah sahabat Ibnu Umar. Artinya di akhir-akhir zaman sahabat, sebagian sahabat merasakan adanya orang-orang yang mereka terhadap para sahabat itu jelek sikap atau perbuatannya. Semestinya para sahabat ini dimuliakan. Karena mereka adalah para sahabat Nabi yang berjuang tidak kenal lelah, merasakan getir dan pahitnya perjuangan bersama Nabi alaihi salatu wasallam, menyampaikan agama ini kepada manusia, semestinya mereka dimuliakan. Ini sekelumit dari apa yang dialami oleh sebagian sahabat, ya, terlebih mereka yang panjang umurnya sehingga melihat perubahan yang sangat berbeda dari apa yang dulu mereka dapati di zaman Nabi alaihi salatu wasalam. Disebutkan di sini adanya penyimpangan dari garis yang lurus terkait dalam menyikapi sahabat. Ya, semestinya sahabat dimuliakan, semestinya sahabat dihormati. Ternyata di sana ada orang-orang yang justru mencela sahabat. Kira-kira dari mana pemikiran ini muncul? Kalau tadi yang dilakukan Hajar bin Yusuf dan pasukannya, mungkin ini perorangan sudah, itu ringan mungkin. Tadi kalau sebuah kebencian yang sistematis, di mana ada tokoh yang menggerakkannya, sehingga orang dari orang-orang bodoh dan orang-orang tolol dari berbagai daerah, kok ucapannya sama? Berarti ini gerakan sistematis, ada yang apa? Mengarahkan. Ini dari mana? Ini rahasianya yang nanti akan disingkap. Adapun Hajar bin Yusuf ini hanya perorangan. Memang karena dia wataknya seperti itu. Hanya haus kekuasaan. Adapun ini akan dibahas lebih dari itu. Yaitu adanya gerakan sistematis yang mereka tebarkan di tengah-tengah orang yang tolol, orang-orang yang bodoh, untuk kemudian menjatuhkan kredibilitas para sahabat, kedudukan mereka, ya, para sahabat. Famin aina dakhalat hadhil afkaru 'ala al-ummatil muhammadiyah khairil umami 'ala al-itlaq. Lalu dari mana fikrah atau pemikiran pemikiran yang menyimpang ini kok bisa masuk pada umat Muhammad sebagai umat secara mutlak, sebagai umat, ya, secara mutlak di atas umat-umat yang lainnya. Kira-kira dari mana pemikiran ini kok bisa masuk, merasuk di tengah-tengah kaum muslimin. Innana nasma'u wa naqra' wa nushahid man yahmil hadhil afkar ila asrinal hadir. Sesungguhnya kita mendengar dan membaca dan menyaksikan bahkan orang yang membawa pemikiran ini, pemikiran yang menyimpang, yaitu menjelek-jelekkan sahabat, sampai pada masa kita yang modern ini. Wa yad'u ilaiha, serta adanya ajakan kepada pemikiran yang menyimpang ini. Wa yudallilu biha syabab al-umat al-islamiyah, dan dengan pemikiran tadi menjadi sesatlah para pemuda-pemuda Islam. Kalau sudah sesat, yufsid alaiha safa islamiha wa salamati aqidatiha, sehingga rusak kemurnian keislaman umat ini dan rusak pula keselamatan akidah umat ini. Wa hadha ma yajibu idahu wa bayanuhu linnasi jami'an. Ini adalah satu yang wajib untuk kita jelaskan dan beberkan pada manusia semuanya. Apa sih rahasianya? Gerakan masif, gerakan yang terorganisir, yang mereka itu ingin meruntuhkan agama ini dengan cara menjatuhkan, ya, kewibawaan para sahabat. Walasiyama asyabab al-muslim asyabab al-mutahammis. Terlebih kita harus jelaskan kepada para pemuda yang punya kesemangatan linusratil islami wa ahlihi, untuk membela Islam dan kaum muslimin. Karena sebagian pemuda yang semangat, terkadang mereka salah didik, salah ngambil bacaan, sehingga ternyata mereka masuk kepada kelompok yang itu ternyata meremehkan sahabat. Kelompok yang ternyata, ya, menganggap sahabat gak ada apa-apanya. Menganggap bahwa sahabat itu orang biasa. Mereka mengatakan, hum rijalun wa nahnu rijal. Sahabat itu laki-laki, kita pun laki-laki sama. Apa bedanya? Subhanallah. Bedanya banyak. Kalau laki-lakinya sahabat, itu dengan sepenuh makna kelaki-lakian. Kalau laki-lakinya kamu, mungkin hanya alatnya saja. Ya. Bisa jadi seperti itu. Adun para sahabat, betul-betul mereka laki-laki yang siap untuk menjalankan agama ini dalam kondisi sesulit apapun. Para sahabat, mereka bukan orang yang cengeng dalam mengemban risalah ini. Apa kamu bisa seperti mereka? Apa kelompok-kelompok yang mereka membenci sahabat kemudian bisa kayak sahabat? Saku ireng ini gak akan bisa. Kuku ireng itu kuku yang apa namanya, di sini ada kotorannya, kecil kan? Kuku yang hitam itu bagian dalamnya, gak bisa, sedikit pun gak bisa, ya, seperti para sahabat. Nanti akan kita ketahui, ya, setelah pembahasan ini insyaallah. wa huwa ma sanatahaddatsu anhu fil bahth tsani insyaallah taala. Dan inilah yang akan kita bicarakan pada pembahasan berikut insyaallah taala. Kita masuk pada poin yang ke-39 tentang hak-hak para sahabat, huququs sahabah ta'wal wasiyah bil khilafah li Ali. Adanya dakwah, pengakuan, adanya orang-orang yang ngaku-ngaku, dakwah itu mengaku-ngaku, bahwa sahabat Ali diberi wasiat oleh Nabi menjadi khalifah langsung sepeninggalnya. Ini yang dimaksud. Adanya anggapan atau adanya orang yang mengaku-ngaku bahkan bahwa sahabat Ali mendapatkan wasiat dari Nabi untuk menjadi khalifah langsung sepeninggal Nabi. Ini di antara rahasia kenapa muncul kelompok yang mereka itu dengan masif ketol mencela para sahabat. Sebenarnya mereka-mereka ini adalah korban daripada Abdullah bin Sabah al-Yahudi, seorang Yahudi yang pura-pura masuk Islam, yang dia sebenarnya aktor lapangan yang di belakang dia juga kaum musyrikin dengan berbagai kelompok. Ketika kesombongan kekuasaan orang-orang kafir tumbang satu demi satu, Kaisar, Kisro, dan kerajaan-kerajaan lain, mereka banyak yang tumbang karena kesombongannya terhadap agama ini, sehingga mereka tidak mampu untuk membendung para mujahidin yang membuka negeri-negeri mereka dengan at-tauhid. Tumbanglah kekuasaan mereka, sehingga mereka pun memendam dendam kesumat. Kapan ada waktu dan kesempatan mereka ini menumbangkan Islam dan kaum muslimin dengan cara menumbangkan para sahabat. Karena para sahabatlah yang telah menumbangkan kekuasaan mereka, kekuasaan-kekuasaan kufur mereka. Maka mereka memunculkan aktor lapangan yang siap memainkan peran mereka. Abdullah bin Sabah aktor lapangannya yang siap untuk menjadi apa namanya, yang siap untuk memainkan ya tugas dari tugas ya orang-orang musyrikin. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Faqad rawa al-Bukhari fi sahihihi fi kitab al-wasaya 'an al-Aswadi qala dhakaru 'inda 'Aisyah radhiyallahu 'anha anna 'Aliyan radhiyallahu 'anhu kana wasiyan faqalat mata awsa ilayhi waqad kuntu musnidatahu ila sadri aw qalat hijri fada'a bis-bit-tasdi falaqad in khanafa fi hijri fama sya'artu annahu qad mat famata awsa ilayhi. Dari Al-Aswad rahimahullah berkata, mereka ini orang-orang menyebutkan di sisi Aisyah radhiyallahu anha bahwa Ali radhiyallahu anhu itu seorang yang mendapat wasiat dari Nabi, wasiat untuk menjadi khalifah pemimpin umat ini langsung sepeninggal Nabi. Kata Aisyah, kapan Nabi berwasiat? Kapan Nabi berwasiat kepada Ali? Sungguh saya ini, kata Aisyah, beliau ini bersandar di dadaku, atau beliau bersandar di pangkuanku, Kemudian beliau ini meminta untuk didatangkan baskom. Ya. Semacam baskom. Mungkin untuk wudu atau semisalnya. Sungguh. Tiba-tiba Rasul sudah condong di pangkuanku dan aku tidak tahu kalau beliau ternyata sudah meninggal. Kapan beliau berwasiat kepada Ali? Aisyah radhiyallahu anha mendapat kemuliaan merawat Rasul beberapa hari sebelum meninggal. Ketika beliau sakit keras, ketika Nabi sakit keras dan bahkan Nabi terkadang pingsan. Beliau mengatakan, Nabi kan orang yang baik, orang yang saleh. Nabi kok sakit, bahkan sampai pingsan? Jawabannya iya. Orang sakit atau sampai pingsan seperti itu tidak harus karena beliau punya dosa. Namun Allah ingin mengangkat derajat beliau dan ingin menjadi contoh bagi umat bahwa seorang diuji seperti apapun adalah bersabar. Bahkan Nabi meminta izin kepada istri-istrinya untuk dirawat di rumah Aisyah radhiyallahu anha dan mereka pun merestuinya. Nabi tidak bisa keluar untuk salat jamaah ngimami para sahabat. Sakit panas, sakit terkadang beliau pingsan. Ketika detik-detik akhir sebelum wafatnya, waktu itu Abdurrahman bin Abu Bakar As-Siddiq masuk ke rumah Aisyah. Dan Abdurrahman ini saudaranya Aisyah. Di tangan Abdurrahman ada siwak untuk membersihkan gigi dan mulut. Siwak. Rasul memandang siwak yang ada di tangan Abdurrahman ibn Abu Bakar. Aisyah pun paham. Ya Rasulullah, apakah kamu ingin bersiwak? Saya akan ambilkan siwak itu untuk Anda. Nabi pun mengangguk. Ya, na'am. Maka siwak yang ada di tangan Abdurrahman bin Abu Bakar diambil oleh Aisyah kemudian dibersihkan. Dikrecep, dikupas kulitnya. Kan siwak kan seperti itu, kalau udah kepake. Nanti kalau sudah agak lama dipotong ini. Kemudian dikelupas kulitnya yang bagian atas akan baru lagi. Dibersihkan, diserahkan kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Kata Aisyah, Nabi pun bersiwak yang saya belum pernah melihat Nabi bersiwak sebagus itu. Kemudian tidak berapa lama, kemudian Nabi meninggal. Jadi yang menyaksikan wafatnya Nabi itu Aisyah. Sekian hari sebelum Nabi meninggal, Aisyah lah yang merawatnya. Kalau memang Rasul berwasiat bahwa yang akan menjadi khalifah sepeninggalnya adalah Ali, tentu Aisyah dengar. Atau ada saksi lain, ternyata enggak ada. Ya dari mana ini ucapan? Ternyata memang sengaja dihembus-hembuskan oleh apa? Abdul bin Sabah Yahudi. Ya, yang dari sini dia akan bisa masuk kepada bahwa Abu Bakar, Umar dan Utsman merebut kekuasaan Ali. Berarti mereka itu jahat, gitu intinya. Intinya ingin mempengaruhi pemikiran masyarakat dengan cerita yang dusta ini, seolah-olah Abu Bakar, Umar dan Utsman dan para sahabat lain merebut kekuasaan Ali. Nabi sudah wasiat agar Ali jadi khalifah, langsung sepeninggalnya kok direbut oleh Abu Bakar, Umar dan Utsman. Seperti yang diinginkan oleh Abdul bin Sabah Yahudi dan konco-konconya. Padahal itu hanya cerita dusta. Namun seperti apapun kebatilan dan kedustaan, ada saja orang yang menerima, ada saja orang yang ikuti. Seperti itu. Dan ini termasuk ke keistimewaan Aisyah. Di mana Nabi alaihi assalatu wassalam meninggal di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Kama rawal Bukhari aidan fi kitabil wasaya an Amr ibn al-Haris khatani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhi Juwairiyah, akhi Juwairah atau Juwairiyah bint al-Haris qala ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا جعلها صدقة. الإمام البخاري جاء مروياتك dalam kitab al-wasaya dari sahabat Amr bin Haris iparnya Rasulullah. Karena Amr bin Haris ini saudara Juwairiyah bint al-Haris al-Hilaliyah. Juwairiyah bint al-Haris al-Hilaliyah ini, Juwairiyah bint al-Haris al-Hilaliyah ini istri Nabi. Berarti Amr bin Haris ini adalah ipar Rasulullah. Amr bin Haris mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah meninggalkan ketika meninggal, tidaklah meninggalkan dirham, uang perak, tidak pula dinar, ya uang emas, wala abdan wala amah, tidak pula meninggalkan budak laki-laki atau budak perempuan, wala syai'an, dan tidak meninggalkan apapun, illa baghlatahul baydha wa silaha, kecuali bagalnya yang berwarna putih. Bagal itu peranakan antara kuda dengan keledai. Bagal atau bighal, peranakan antara kuda dengan keledai. Wasilahahu, dan senjatanya, dan tanah yang itu pun sebagai sedekah. Jadi apa yang Nabi tinggalkan tidak dibagi sebagai warisan, tapi untuk sedekah. Jadi Nabi enggak meninggalkan wasiat apapun kepada ahli atau yang lainnya, tidak ada. Seandainya ada tentu akan dinukil. Tentu akan sahabat tidak akan mungkin menyembunyikan. Ya, tidak akan mungkin menyembunyikan. Jangankan yang terkait dengan hajat orang banyak, perkara-perkara yang kecil yang Nabi mungkin lakukan, sahabat saja menyampaikan. Misalnya Nabi alaihi salatu wasalam, misalnya, walaupun bukan kecil ya, sahabat menyampaikan Nabi misalnya, kata Abu Musa al-Asy'ari, beliau bangun malam, kemudian beliau menggosok mulutnya dengan siwak, waktu itu lidahnya juga digosok pakai siwak, Nabi mengeluarkan suara oh, seperti orang kayak muntah. Kamu pernah kan kalau sikat gigi itu, sikat gigi terus mungkin kamu sedikit bersihkan apa lidahnya, itu kan kayak orang muntah. Sampai itu pun dinukil oleh sahabat. Kata sahabat Abu Musa al-Asy'ari, adalah Rasulullah alaihi salatu wasalam beliau bangun malam, kemudian beliau menggosok mulutnya dengan siwak, dan ujung dari siwak atau siwak ada pada ujung dari lidahnya, terdengar suara oh, seperti orang memuntah. Seperti itu kata Abu Musa al-Asy'ari. Kalau yang sekecil ini saja dinukil, diberitakan, apa mungkin kalau itu sahabat dengar atau menyaksikan Nabi memberi wasiat kepada ahli sebagai khalifah, kemudian mereka menyembunyikannya? Hil mustahil, enggak mungkin. Terlebih ini perkara besar terkait hajat umat, enggak mungkin sahabat menyembunyikan. Ini hanya khayalan orang-orang Syiah Rafidhah saja. Ini hanya karangan dari musuh-musuh Islam yang memang ingin menjatuhkan ya kedudukan para sahabat. Apapun mereka lakukan, yang penting sahabat jatuh, seperti itu. Walaupun kedustaan pun mereka tidak peduli, yang penting sahabat jatuh. Tapi subhanallah, seperti apapun jeleknya barang, jeleknya ajakan, ada saja yang ambil. Makanya betul dahulu, likulli saqit laqit, likulli saqit laqit, semua barang yang jatuh ada yang mungut. Apa saja barang jatuh, mau botol aqua, mau kelapa jatuh, durian jatuh, HP jatuh dari pemiliknya, ada yang mungut. Sampai pun kotoran binatang pun ada yang mungut. Likulli saqit laqit. Ya. Semua barang yang jatuh dari pemiliknya ada saja yang nutur, ada pula yang ngambil. Sejelek apapun pemahaman dan keyakinan Syiah Rafidhah dan semisalnya, di mana mereka menyudutkan para sahabat, ada saja orang yang termakan dengan isu-isu mereka, percaya dengan apa? Kebohongan mereka. Oleh karena itu kita patut bersyukur kepada Allah SWT, di mana Allah SWT memberi hidayah kepada kita. Semoga kita senantiasa mencintai seluruh sahabat. Jangan pernah ada dalam hati kita kebencian atau bahkan dendam kepada para sahabat. Ini adalah nikmat. Di saat sebagian orang tergelincir dalam masalah ini, di saat sebagian orang mereka justru mencela para sahabat, maka kita patut bersyukur di mana Allah memberi hidayah kepada kita. Ya, semoga kita senantiasa mencintai sahabat. Ingat, mencintai sahabat dengan seizin Allah akan bisa menjadi sebab kita digabungkan dengan mereka di sorga. Karena Rasulullah SAW mengatakan, al-mar'u ma'aman ahabba. Seorang akan digabungkan dengan orang yang ia cintai. Ya, ketika ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW tentang kapan datangnya hari kiamat, Nabi pun mengatakan, apa yang sudah kamu persiapkan untuk datangnya hari kiamat? Kata orang tadi, tidak ada yang saya persiapkan dengan persiapan yang banyak kecuali saya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ini persiapan paling utama, cinta kepada Allah dan Rasulnya. Rasul pun mengatakan, anta ma'a man ahbabta. Kamu akan bersama orang yang kamu cintai. Sahabat Anas bin Malik yang menyaksikan peristiwa ini, beliau pun mengatakan, belum pernah kami para sahabat berbahagia lebih daripada ketika kami ini para sahabat diberi hidayah kepada Islam, dan lebih dari ketika kami mendengar Nabi mengatakan, anta ma'a man ahbabta. Engkau akan digabungkan bersama orang yang engkau cintai. Sungguh, aku mencintai Rasulullah, mencintai Abu Bakar dan Umar, dan aku berharap untuk aku digabungkan dengan mereka meskipun aku belum bisa beramal seperti amal mereka. Seperti itu kata Anas bin Malik. Fa inni uhibbu Rasulullah, uhibbu Abu Bakr wa Umar, wa arju an akuna ma'hum wa illam a'mal mithla amalihim. Sungguh aku mencintai Rasulullah, mencintai Abu Bakar, mencintai Umar, dan aku berharap semoga aku digabungkan bersama mereka yang di sorga meskipun aku belum bisa beramal seperti amal mereka. Sabaq lana al-hadithu fil wasaya al-madiyah al-hadith an wasiyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi kitabillah kama fi hadith Abdullah bin Abi Aufa alladhi akhraja al-Bukhari fi kitab al-wasaya wa baqiya al-hadith an hadain al-hadithain allati sabaqa dhikruhuma. Telah berlalu bagi kita pada wasiat yang lalu tentang pembahasan yang terkait wasiat Rasulullah alaihi assalatu wassalam untuk kita berpegang teguh dengan kitabullah. untuk kita berpegang teguh dengan Al-Quran. Sebagaimana tersebut dalam hadis Abdullah ibn Abi Aufa yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam Kitabul Wasaya. Dan tersisa pembahasan tentang dua hadis yang tadi baru kita sebutkan. Fama hadis Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha fayushiru ila ma usyi'a fi tilka al-fatra al-mubakkirah. Adapun hadis Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, maka hadis Aisyah mengisyaratkan kepada apa yang tersebar di masa yang sangat awal sekali. Yani adanya anggapan bahwa Nabi alaihi assalatu wassalam berwasiat kepada Ali untuk menjadi khalifah langsung sepeninggalnya. Ini menyebar di masa-masa yang sangat-sangat awal sekali. Yaitu kenapa? Karena sahabat saja masih hidup. Bahkan sebagian sahabat senior pun masih hidup. Ya. Jadi apa yang disebarkan oleh Abdullah bin Sabah al-Yahudi ini ternyata didengar dan diketahui oleh para sahabat. Terus bagaimana sikap sahabat? Mereka membeberkan, menjelaskan tentang batilnya, ya, isu yang ditebarkan oleh Abdullah bin Sabah. Bahkan ketika Abdullah bin Sabah ini kerasa adanya gerakan yang kuat dari para sahabat untuk menghadang pemikiran dia, dia pun lari entah kemana bersembunyi karena takut khawatir akan dibunuh. Ya, pengecut. Ya, dia lari kemudian bersembunyi karena takut dibunuh. Jadi adanya isu bahwa Ali menjadi khalifah sepeninggal Nabi langsung, isu ini sudah sejak dini, ya, sudah muncul. Ba'da wafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bi ayami khilafati Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Setelah wafatnya Rasulullah alaihi salatu wasallam dan pada masa-masa kepemimpinan Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Kalau dia mengatakan bagaimana kefitnah ini bisa menebar, padahal di sana ada para sahabat. Orang-orang alim sahabat pun sebagian masih hidup. Jawabannya bahwa Allah SWT telah berkehendak menguji. Bahwa orang-orang yang baik pun diuji. Umat ini diuji. Orang tidak akan dibiarkan mengatakan beriman begitu saja tanpa diuji. Para sahabat pun diuji oleh Allah dengan ujian yang berat seperti ini. Ya, tentu untuk meninggikan derajat mereka dan agar mereka dijadikan teladan atau uswah tentang sabarnya mereka dalam menghadapi ujian berat ini. Adanya isu min anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ausa bil khilafah di Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Adanya isu bahwa Rasul berwasiat kepada Ali bin Abi Thalib untuk menjadi khalifah. Wa kana dhalika min ihya'i Abdullah bin Sabah al-Yahudi al-Himyari. Dan ternyata itu adalah bisikan Abdullah bin Sabah, seorang Yahudi dari Himyar, dari Yaman, yang dia itu pura-pura masuk Islam. Alladhi aslama nifaqan, yang dia itu pura-pura masuk Islam. Wa harra bar ru'a'a ala qadl khalifah ar-rasyid dan dialah yang memprovokasi orang-orang bodoh untuk membunuh Khalifah Ar-Rasyid Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Kama sayati tadihu dalik, seperti akan datang penjelasan tentang hal ini. Ini rahasia di balik adanya gerakan yang terorganisir, gerakan yang masif, gerakan yang begitu pesat dalam menjatuhkan kedudukan para sahabat. Ternyata tokohnya, ya dalangnya adalah Abdullah bin Sabah al-Yahudi, yang tentunya dia ini juga agen dari agen-agennya kaum musyrikin dari berbagai kelompok yang mereka dendam kepada Islam dan muslimin. Inilah orang yang memainkan peran di lapangan untuk memporak-porandakan kaum muslimin. Benar kata Ibnu Taimiyah bahwa orang Yahudilah yang memporak-porandakan pengikut-pengikut Nabi Isa. Demikian pula orang Yahudi pula yang porak-porandakan kaum muslimin. Dulu kaumnya Nabi Isa, mereka berada di atas at-tauhid, meyakini bahwa Isa adalah Rasulullah, bukan Tuhan. Maka muncullah Buris, seorang Yahudi yang dia ini merusak akidah orang-orang pengikut Nabi Isa dengan keyakinan bahwa Isa adalah Ibnullah. Orang Yahudi pun merangkai cerita. Dikatakan bahwa waktu itu ada seorang berjalan di gang kota Syam. Terdengar suara dari atas, ada suara tanpa rupa. Ya Syaul, ya Syaul. Wahai Syaul, wahai Syaul. Syaul pun melihat ke atas. Ada suara, tapi tidak ada rupa. Syaul pun mengatakan, mana anta? Siapa kamu? Qala ana Isa ibnullah. Saya adalah Isa, putranya Allah. Ini hanya cerita saja, karangan, dongengan. Ternyata dongengan ini diyakini oleh orang-orang Nasara. Akhirnya mereka bergeser dari yang tadinya mereka meyakini Isa adalah Abdullah wa Rasuluh, kemudian bergeser. Siapa yang menggeser dari keyakinan hak tadi? Orang Yahudi. Buris. Namanya apa? Buris. Buris di sini. Namanya apa? Buris. Demikian pula yang merusak persatuan dan akidah umat Islam adalah seorang Yahudi pula, Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Kalau kita belajar sejarah, memang paling jahatnya orang-orang kafir adalah orang Yahudi dan orang-orang musyrikin. Allah SWT menyebutkan dalam Al-Quranul Karim, la tajidanna ashaddan nasi adawatan lilladina amanu. Kamu akan dapatkan orang yang paling sengit permusuhannya terhadap orang-orang beriman. Ya. Al-Yahud, yaitu orang-orang Yahudi. Walladina asyraku, dan kaum musyrikin. Orang-orang Yahudi dan kaum musyrikin adalah orang yang paling dahsyat permusuhannya terhadap orang-orang beriman. Seperti itu. Sampai di zaman Nabi pun seperti apa kejahatan orang Yahudi pada Nabi, luar biasa. Nabi diracun oleh seorang wanita Yahudi, hampir saja beliau lenyap nyawanya, namun Allah SWT jaga beliau. Beliau disihir oleh Labid Ibn Asam al-Yahudi, di mana Labid Ibn Asam al-Yahudi ini dia membuat 11 bundalan ikatan, diletakkan di sumur yang tua, airnya merah kayak darah, di tengah kebun yang angker, yang kebun korma yang mayangnya itu kepala ular, mayangnya saja seperti ru'usus syayatin, kepala ular. Seseremnya tempat tadi, Nabi disihir. Ya. Namun Allah tolong Rasulnya. 11 bundalan tadi, kemudian satu persatu lepas ketika dibacakan surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Surat Al-Falaq itu ada 5 ayat, surat An-Nas ada berapa? 6 ayat. 5 tambah 6, 11. Maka surat ini dianjurkan untuk dibaca di waktu pagi, di waktu sore, ketika mau tidur, agar kita dijaga dari kejahatan makhluk yang jahat. Terlebih ketika mau tidur, baca Qul Huwallahu 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Orang tidur itu orang yang lemah, dan malam hari itu biasanya makhluk jahat berkeliaran, baik di alam manusia atau binatang-binatang buas. Maka karena kita ketika orang tidur itu orang yang lemah, butuh adanya penjagaan. Di antara yang Nabi anjurkan, yang Nabi contohkan adalah membaca Qul Huwallahu Ahad 3 kali, Qul A'udzu birabbil Falaq 3 kali, dan Qul A'udzu birabbin Nas 3 kali sebelum tidur. Ya. Orang Yahudi bernama Labid bin Al-Asam sangat jahat sekali, dia menyihir Nabi alaihi salatu wasalam. Saya pernah Nabi terpengaruh, di mana Nabi merasa mendatangi sesuatu padahal tidak mendatangi sesuatu. Tapi ini tidak berlanjut lama. Dan Allah jaga nabinya dari ya sihir ini, di mana Nabi tetap ya dalam penyampaian risalah tidak terpengaruh. Dalam penyampaian risalah tidak terpengaruh. Nabi hanya tersihir sebentar, kemudian lepas sihirnya tadi. 11 ikatan bundelan tadi satu persatu lepas ketika dibacakan Al-Falaq dan An-Nas. Ini yang bisa saya sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan akan datang. Wallahu taala alamu bissawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.